kepada kosan jariah, mulai kosan jariah, berarti ini keluar dari pembahasan kita, keluar dari pembahasan kita. Jadi ana ulang lagi ini, mana qabla jawabul qasam sori, setelah sebelum jawab qasam as-sori. Arti jawabul qasam as-sori enggak bisa dipakai kecuali di makna qasam saja. Enggak bisa dipakai mana yang lain. Nahu qawlihi ta'ala la amruka innahum lati sakratihim ya'mahun. Coba anda perhatikan sini. Di sini la amruka. Di sini la amruka. Kata la amruka itu pasti dan tidak ada mana yang lain kecuali mananya kok kosam. Tidak ada kecuali mananya kosam. Berarti kalau begitu mana khabarnya? Khabarnya jatuh sebelum jawab kosam. Ya, jatuh sebelum jawab kosam. Mana itu? La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Itu kan jawabnya kosam. Berarti khabarnya sebelum jawabnya kosam itu dibuang. Dan itu wajib dibuang. Makanya katanya musarif, ai la amruka yamini au kosami. La amruka yamini. Yamini adalah khabarnya la amruka. Jatuh sebelum jawab qasam as-sari. Jatuh sebelum jawab qasam as-sari. Aina qasam as-sari? La amruka. Jawabannya aina? Innahum lafisa ila akhir ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya khabarnya di sini itu dibuang. Wahtarastu bis-sari. Aku mengeluarkan dengan kata-kata sari. An-nahwi ahdullah. Kata-kata ahdullah di sini adalah enggak sori. Ahdullah bisa diartikan kosam dan juga bisa diartikan selain kosam. Karena ahdullah ini bisa memiliki dua makna. Selafat yang dipakai dua makna. Satu kosam, dua selain kosam. Maka ahdullah ini lain. Makanya fa'innau yusta'malu kosaman wa ghairahu. Bahwasanya kata-kata ahdullah itu dipakai kosam dan juga selain kosam. Dipakai kosam dan juga selain kosam. Takulu fil kosam ahdullahi la as'alanna. Demi Allah, sungguh aku telah berbuat. Ini ahdullah mana kosam. Wa ghairi ghairihi ahdullahi janji Allah. Yajibul wafa'u bihi wajib ditunaikan. Karena ahdullah ini bisa dipakai dua makna. Bisa kosam dan bisa selain kosam. Oleh karena itu validarika yajuzu dzikru khabar. Boleh khabar itu disebutkan. Alayya ahdullah. Aina khabarnya? Alayya. Ahdullah. Demi Allah alayya tanggungan saya. Kalimat alayna khabar. Khabar. Boleh ditambahkan di sini. Boleh ditambahkan di sini. Sebab karena ahdullah di sini tiga wajib. Tidaklah sori dipakai di dalam kosam saja. Wa innama ahdullah ini bisa dipakai ke barang selainnya. Imma kosam wa imma ghairul kosam. Imma kosam wa imma ghairul al kosam. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah. Baik, tapi ya kawan, Muhyiddin, Imam Muhyiddin rahmatullah alaih dalam kitab Ta'liq ala Allah. Masalah ahdullah di sini fi khilaf di antara para ulama. Karena ahdullah di sini memang Ibnu Isam rahimahullah menguatkan ahdullah ini enggak masuk. Tapi sebagian para ulama yang lain memasukkan ahdullah. Karena ahdullah di sini mayoritas pemakaiannya itu adalah kosam. Ngerti? Mayoritas pemakaiannya itu adalah kosam. Nah, karena hukum mayoritas, maka ahdullah ini dimasukkan di dalam awewan bab kita. Itu kebanyakan sebagian para ulama. Berarti sebagian para ulama memberikan penjelasan jawabil qasami sori atau jawabil qasami enggak sori, cuma mayoritas pemakaiannya dipakai kosam. Itu sebagai anu aja, apa namanya, penjelasan aja. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah. Asali satu yang ketiga adalah qabla al-hal. Khobar jatuh sebelum hal. Khobarnya jatuh sebelum hal. Allati yamtani'u kaunuha. Yang melarang keberadaannya hal itu khobar dari mubtada. Khobar ini jatuhnya sebelum hal. Yang mencegah keberadaannya hal itu di'irob khobarnya dari mubtada. Hal ini gak bisa di'irob menjadi khobar, itu gak bisa. Jatuhnya sebelum hal. Hal ini gak bisa di'irob sebagai khobarnya dari mubtada, gak bisa. Kakaulihim barbi zaidan qa'imah. Mana halnya? Qa'imah. Zarbi mubtada zaidan maful bi. Dari masdar barbi fa'il dari barbi. Mudhaf ilaih tapi maknanya fa'il. Pukulan saya kepada Zaid. Qa'iman di sini erotnya hal. Khobarnya jatuh sebelum hal. Ya toh? Ah, hal di sini enggak bisa kita erot menjadi khobarnya dzarbi, artinya dzarbi Zaidun qa'imun enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Masa dzarbi itu disifati dengan mana-mana ada pukulan berdiri itu mana? Ada enggak pukulan itu berdiri? Pukulannya yang akan berdiri. Orang bicaranya pukulan berdiri. Pukulan berdiri. Masa nginep ini di sini? Gak bisa, pukulan itu gak bisa disifati dengan berdiri. Berarti kalau di sini, kalau imannya gak bisa jadi khobar. Masa pukulanku itu berdiri? Masa ngono? Pukulanku itu berdiri, aku pilih masa pukulanku berdiri. Gak bisa tau. Asluhu asal kata-kata dzarbi zaidan qa'ima. Asali dzarbi zaidan hasilun idza kana qa'ima. Pukulanku kepada Zaid iku khobari hasilun terjadi idza kana qa'ima, apabila dia dalam keadaan qa'ima berdiri. Qa'ima ini bukan khobari kana. Hal karena itama apa ini jelas salah. Jadi kalau begitu mana khobarnya dzarbi? Dibuah, wajib dibuah. Fahasilun khobarun, hasil Eropa khobar. Ida dzarfun lil khobari. Ida di situ dzarfi khobar. Mudhafun ila kana, mudhaf kepada kana. Ida kana kan mudhaf kepada kana. Kana itu tama, enggak nakiso. Berarti fa'il kana di dhamir huwa kembali kemana? Ke Zaid. Karena di sini tama bukan nakiso. Ayo. Terusnya qa'iman hale. ditulis inda qali tama. Fala yajuzu ja'lu kana naqisatan. Fala yajuzu ja'lu kana naqisatan. Wal mansubu khabaruha. Imran, nulis kok ana gaya baru. Di selatan Nurun. Masya Allah, juara Nurun ya. Punya kelebihan Nurun Nurun. Tes. Li'annal mangsuba multazimun tangkiruhu. Fa'innahum layakulun. Fa innahum la yaqulun darbi zaidan alqa'im. Alqa'im ya. Takrif. Di sini kenapa? Karena di sini ini kok tama, kok enggak nakiso. Katek nakiso berarti kok iman khobari. Karena ngerti nggak ya kawan? Opo o, kok iman di sini kok nakis itu opo o? Heh, opo o, karena di sini kok tamak, kok nggak nakis o? Syafi'i, Imam Syafi'i, bedanya opo sih karena tamak kalau karena nakis itu bedanya opo? Gak usah tamak, butuh fa'il doang ya. Soalnya perhatikan kata-kata keimannya. Kenapa di sini? Kok iman di sini itu kok enggak bisa sebagai khobarnya karena namanya khobar itu kan boleh apa? Nakiro boleh mak? Ya enggak Evan? Ya enggak? Boleh. Jadi zorbi zaidan al-qa'ima kan boleh. Tapi mereka enggak mengatakannya. Di sini multazimun tangkiru wajib nakiro. Lah kalau wajib nakiro maka otomatis yang paling enak Eropa hal karena hal itu asalnya harus nakir. Nakiro. Maka di sini kenapa kok enggak dikatakan karena di sini nakiso saja kok kenapa dikatakan tamak? Soale maksud di sini multazimun tangkiru wajib nakiro. Wajib nakiro. Loh, kok iso wajib nakiro? Li'annahum karena mereka-mereka ini para ulama nahwu itu la yaqulun dar bi zaidan al-qa'ima. Orang al-qa'ima itu ali. Qol ali. Kono ali wajib ko iman wajib ko iman kono ali wajib ko iman kono ali is wajib ko iman tidak ada alnya jelas oleh kan wis jelas maksud insyaallah kenapa kok seperti itu yang ngono ku mau wa fa'iluhu mustatirun sedangkan fa'ilnya kana iku mustatir fiha ing dalam kana iku aidun kembali aiti huwa kembali ala maf'ulil masdar atas maf'ulnya masdar mana kembali ke mana maf'ulnya masdar yaitu zaidan maf'ulnya masdar adalah zaidan wa qa'iman halun minhu sedangkan qa'iman irobi hal. Ngono lho. Wa hadhil halu ini hal la yasihu tidaklah fa' kaunuha keberadaan hal di irob khobaron irobi khobaron an hadal mubtada'i dari mubtada'i ini keberadaan hal itu tidak layak di irob sebagai mubtada' khobari mubtada' enggak layak. Fala takulu maka tidaklah kau bisa mengatakan darbi qa'imun. Pukulanku itu berdiri gak iso. Gak iso. Soalnya wa li'anna darba karena pukulan itu la yusofu tidak bisa disifati bil qiyam dengan berdiri. Moso. Iso ngono. ukuran Imam Syafi'i biasa berdirinya nih kan, ini gak bisa berdiri dia berdiri begini. Aisyah. Wakadhalika begitu juga, begitu juga aktaru syurbi sawiqo maltutan. Sawiqo maful bae syurbi maltutan ali ini khobari goono khobari. Soale maltutan gak iso jadi khobar gak iso. Wa aktabu maya apa arti maltutan bang? Apa arti maltutan mali? Apa multawian? Apa maltutan ini? Hah? Numbuk. Hah? Dicampur dengan tamin atau air. Dicampur tamin atau air. Tamin atau air itu maltutan. Khomarnya asli khomar dicampur dengan air. Apa? Asli khomar. Sawik artinya khomar. Maltutan dalam keadaan iya, aku tamin air. Itu arti maltutan. Di mana ini katanya? Komus. Aktaru surbi kebanyakan minumku asawiko. Sawik artinya khamr ya. Sawik itu khamr. Maksud sawik khamr. Maksud sawik khamr. Maksud beda artinya kan beda sawik artinya khamr. Sawik. Coba-coba ya si tolong dicarikan kamu untuk maltutan tuh tanda nak kamu sih maltut sawik kok nah wa aktabu ma yakunul amiru qa'iman aktab ma yakunul amiru ditulis di situ man aktab ma yakunul amiru asaddu ahwalihi aktabu ma yakun ay asaddu ahwalihi ingka minasubban sesuatu halaman 229 apa? Arab sawiqah maltutah dari maltutah latta oh. Tulisannya ada di situ Ali khamro tawa itu multawian itu punya apa maltutah dari maltutah nih. Jadi arti aktabu ma yakunul amiru qa'iman ay asaddu ahwalihi. Paling apa ini? Paling beratnya keadaan amir qa'iman dalam keadaan berdiri. Jadi asaddu ahwal paling beratnya keadaan amir dalam keadaan berdiri. Takdiruhu hasilun idza kana maltutan al-qa'iman hasilun idhakana. Di mananya? Keadaan yang paling berat yang ada pada amir itu terjadi apabila dia dalam keadaan berdiri. Itu arti akhtab mayakun asaddu ahwali. Apa syaratnya? Mayukmal berarti khomer yang dibikin dari tamr dan khinta. Syair khinta. Syair wa khinta. Terus sesuatu yang dibikin dari syair dan khinta. Sesuatu yang dibikin berarti enggak mengharuskan khamr. Sesuatu yang dibikin mayuk mal apa-apa yang dibikin dari khinta dan syair. Ini yang ma'rufnya saya ini. Yang ma'ruf bagiannya ini sawik itu seperti itu. Tapi diterus dulu lah bagiannya nanti. Kalau maksudnya apa? dalam keadaan ditumbuk. Ada tumbuk kayak itu. Campur dengan enggak ada yang lain. Hah? Gado ada. Iya, besar masalah enggak ada sekarang. Jadi kebanyakan minumanku kepada sawik, kepada minumanku jadi berbentuk adonan, sesuatu yang berbentuk minuman tapi terbuat dari apa? Asyair wal hinta, asyair wal hinta meletutan dalam keadaan diaduk dengan air atau semisalnya. Fa'ala hadza faqis, atas ini maka kiaskanlah air, samakan. Samakan di sini dijelaskan oleh Muhyiddin rahmatullah alaih, ditulis itu yang punya kitab ini enggak ditulis, yang punya kitab ini enggak ada ditulis. Dhabitu hadhil hala, dhabitnya sekarang. Kapan khabar itu dibuang? Dhabitu hadhil hala ayyakunal mubtada'u masdaran sharihan. Dhabitu hadhil hala dhabitu hadhil hala ayyakunal mubtada'u masdaran sharihan kal misalil awal. Tak terjemahkan dulu, awit dan lupa nanti. Apa tadi dibacakan siapa? Wuwana. Cinta wajah. Kal misalil awal, mana misal awal? Dorbi. Jadi ayakunal mubtada, dobit keadaan ini mubtadanya itu berbentuk masdar. Mana masdar? Dorbi. Masdar apa? Sorihan. Masdar sori. Dorbi iki mubtadai. Kapan dibuang? Apa itu? Khobarnya dalam keadaan seperti ini. Berarti mubtadanya masdaran sharihan. Yang kedua, aw af'alu tafdhilin mudhafan limasdarin sharihin. Kal misal tsani. Ada misal tsani? Di situ yaitu aktsaru syurbi. Syurbi. Fi'il tafdhil, af'alu tafdhil, aktsaru mudhafan li masdar. Mudhaf kepada masdar yang sharih. Mana sharih? Syurbi. Aktsaru syurbi. Jelas ini, Pak? Iki apa babit yang kedua? Terusnya au af'alu tafdhilin mudhafan ila masdarin muawwalin kal misal salis. Sudah. Yang ketiga itu apa tadi? Aw af'alu tafdhil, fi'il af'alu tafdhil, lihat mudhafan ila masdarin muawwal. Mana itu? Akhbatna yakun akhbab kan isim tafdhil. Mudhaf kepada apa? Masdar muawwal. Al-masdar awal ma yakunu. Jadi ada isim tafdhil yang mudhaf kepada masdar sharih yaitu syurbi. Dan ada yang mudhaf kepada masdar muawwal koyok mayakun. Ini dhabit yang pertama ya. Terusnya lagi. Wa ba'da dzalika maf'ulun lil masdar. Wa ba'da dzalika maf'ulun lil masdar. Setelah mubtada itu harus maf'ul bih. Maf'ul dari masdar. Setelah maf'ul bih, setelah mubtada itu harus maf'ul bih dari masdar. Harus. Harus maf'ul bih dari masdar. Harus. Baik. Terusnya, summa ismun mansub alal haliyah. Summa ismul mansub alal haliyah. Setelah maf'ul bih itu ada isim yang dinasabkan, i'rabnya haliyah. Itu syaratnya. Ya, harus ismun mansubun alal haliyah bisyartin alla yasluha hadzal halu li ayyakuna khabaran. Bisyartin alla yasluha hadzal halu, hal ini tidak layak li ayyakuna khabaran. Kalau dia sirap, khobar itu enggak layak. Ngerti? Itu syaratnya yang nomor tiga. Syaratnya yang nomor tiga. Kapan dibuang, apa itu khobarnya wujuban. Tapi kan? Wa ma'na hadza. Terus gak cukup. Jadi ringkasnya di sini, apa namanya, dobit. Ketentuan untuk mengetahui kapan khobarnya itu dibuang. Setelah hal, sebelum hal, atau seterusnya, itulah ketentuan-ketentuannya. Jadi insya Allah bisa dipahami. Kalau maksudnya apa ini? Pak Musafi, Pak Sim. Kalau al-musannifu rahimahullah yang ar-rabi atau yang keempat. Ba'da wawil musahabati as-sariha. Wajibnya khobar itu dibuang setelah wawu al-musahabah as-sariha. Apa arti wawu musahabah as-sariha ditulis? Ay fi makna al-musahabah. Ay fi makna al-musahabah. Bi an takuna nassan fil ma'iyyah. Unzur al-Faqih juz 1 halaman 191. Ini dari makna ba'da wawil musahabah as-sharihah ay setelah wawu. Yang waw ini adalah nasan fil ma'iyah. Waw ini adalah memberikan nas. Nas waw ini ma'iyah. Bimana ma'iyah? Bukan waw atof. Atau waw semisalnya. Lah waw yang maknanya musahabah. Bersama. Jadi waw kalau ut ikhtimal. Musahabah. Wa adamul musahabah. Tidak bisa. Waw in nas. Sorry. Annahu waw lil musahabah. Atau wawu lil musahabah. Nasan kaunul wawu itu musahabah. Ay bimana ma'iyah. Baik. Di sini. Kakolihim kullu rajulin wadaya'atuhu. Ay kullu rajulin ma'a bay'atihi makrunani. Di sini kata-kata wadaya'atuhu. Saya ditulis dulu dobitnya, biar enak di dobitnya. Ditulis dobitnya, supaya nanti enak. Kapan bau ini bau ma'iyah? Wa dobituhu. Ayakunal mubtada'u ma'tufan alaihi ismun biwawin. Ayakunal mubtada'u ma'tufan alaihi. Ismun biwawin hiya nafsun nafsul ma'iyah. Ayakunal mubtada'u bagaimana? Ma'tufan alai ismun biwawin hiya nafsul ma'iyah wal mubtada'u ma'udhifa ila nakirah wal mubtada'u ma'udhifa ila nakirah. Coba kita berikan sekarang di situ kapan wawu tuwawu musohaba wawu ma'iyah. Lihat atau perhatikan ayakunal mubtada, ini mana mubtadanya? Kullu rajul mubtada itu kullu. Mubtada itu unifa ilain ilaisin nakiro, ini nakiro kullu rajul. Baik, maka jangan di sini wal mubtada'u udhifa ila ism nakiro. Berarti kan sekarang kullu huna mubtada udhifa ila ism nakiro. Terusnya ma'tufan alai ismun. Dia di atas sih kan? Di atas oleh isim. Mana isimnya? Zai'atu kan di atas. Tapi huna wa huna ma'tuf ala kullu, tapi huna wa huna nafsun ala ma'iyya. Bima'na ma'iyya. Enggak mana yang lainnya? Bima'na ma'iyya la mana ghair. Baik, balik ke sini. Nah, bobitnya wa huna ma'iyya di situ. Dan dia adalah nafsun ala ma'iyya. Bobit tak melihat mubtadanya. Kalau mubtadanya itu, ya apa namanya? Udhifa ila isim nakira. Udhifa ila isim nakira. Setelahnya itu diataskan dengan isim yang ada wawunya. Dan wawu ini nasun alal ma'iyah. Nasun alal ma'iyah berarti khobarnya pasti dibuang. Pasti khobarnya itu dibuang. Makanya di sini, kullu rajulun ma'a dhai'atihi makrunan, keduanya digandengkan. Bersamaan. Lima dan makrunani. Lima makrunani. Karena di situ ya dulu ala wawu ma'iyah. Ya dulu ala anna wawu ma'iyah. Ay kullu rajulin ma'adzai'atihi makrunan. Sama-sama makrunan. Berbarengan. Walladhi dalal iktiran. Dan menunjukkan ini mana iktiran. Ma'fil wawi. Yaitu bisa dilihat dari wawunya. Min maknal ma'iyah. Yang wawu ini memiliki makna ma'iyah. Contoh lagi, kullu amalin wa jazaa'uhu. Kullu amalin wa jazaa'uhu. Di sini kullu amalin mubtada kan? Mubtada. Dia adalah mudhaf ila nakira, ila nakira amalin. Fa huna wawu ma'tuf, huna ma'tuf ala kullu. Ma'tuf ala kullu sunnah. Kullu amalin wa jazaa'uhu. Maka mana ada kullu amalin wa jazaa'uhu makrunan berbarengan. Jadi lihat-lihat domit-domitnya. Kulu huna mubtada. Baik, huna mubah kepada isim nakira. Setelah itu ada isim, ada wawunya. Beratas kebarannya. Mengataskan kebarannya. Ternyata tidak ada khobarnya. Berarti wawu ini wawu nasun al-ma'iyah. Makanya kulu amalin wajazau makrunan. Semua amalan dan balasannya itu datangnya tiba-tiba. Datangnya bareng-bareng. Tidak mungkin ada istilahnya tidak berbarengan. Bagaimana wa kullu saubin wa qimatu. Setiap baju dan harganya akan ada harganya. Aku ngambil baju, beli baju, pasti setiap baju itu ada harganya toh? Ah, idzan wa kullu saubin suf nakira, udhima ila kullu ma'an mubtada mudhaf ila nakira. Setiap baju itu amewan wa qimatu wa qima wa qima wa qima qima mataf ala kullu kan? Wa huwa nasnal ma'iyah. Dalil bahwasanya khabarnya dibuang. Kullu saubin waqimatu makrunani, berbarengan ada baju ada harga wa kada ikhwan dan seterusnya. Jadi khulasanya apa ada, jadi khulasanya ada. Dikasih contoh lagi ikhwan ditulis wa qaulika kullu amalin wa jazaa'uhu wa qaulika kullu amalin wa jazaa'uhu wa kullu saubin waqimatuhu wa qaulika kullu amalin wa jazaa'uhu wa kullu thawbin wa qimatuhu. Baik, qala al-musannifu rahimahullah. Ini gampang insyaallah. Babun an-nawasikhu li hukmi al-mubtada'i wa al-khabari thalathatu anwa'. Ahaduhuma kana amsa wa asbaha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma wa ma zala. Wa ma fatiya wa ma faqqa wa ma bariha wa ma dama wa sayarfa'a al-mubtada'i isman lahunna wa yasibna al-khabara al-khabar lahunna nahu wa kanbabu gharira. An-nawasikh arti nawasikh jam'u nasikhin. Nawasikh itu jama' dari nasikh-nasikh mufradnya. Wawa fil lughah, sedangkan dia dalam bahasa minan nasakh bimakna izalah, menghilangkan. Menghilangkan yukol nasakhati syamsu dillah, matahari telah menghilangkan apa dilihat? Bayangan. Iza azalathu, ay apabila syamsu itu bisa azalat, menghilangkan dillah, maka benar dikatakan nasakha. Wawal istilah ma yarfa'u hukmal mubtada wal khobar, yaitu mengangkat hukum mubtada dan khobar, mengangkat hukum mubtada dan apa namanya dan khobar. Maksudnya di sini lihat ditulis mana mengangkat hukum tada dan khobar. Tarfa'ul mubtada, kok bisa kan menghukum mengangkat itu gimana? Tarfa'ul mubtada wa tusbituha bil fa'il, tarfa'ul mubtada tusbituha bil fa'il wa yusamma ismaha haqiqatan wa fa'ilaha majazan. Wa tamsabu khabarahu lalalaiwan, bukan terus ketua, tasbihan. Tasbihan. Tarfa'ul mubtada tasbihan bil fa'il. Tahu salah kan, bisa-bisa lagi pernah sudah dulu. Sudah dulu sudah jam 40. Sudah lebih 40. Kurang 15 menit. Tidak sampai 1 jam ya Pak. Tidak boleh 1 jam katanya. Subhanakallah Muhammad satu ala ilah. Tidak ada lagi. Oh. Nanti lengkau insya Allah kalau gak usur nanti.